Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslim katsiran amma ba'd. Qala Syekh Muhammad Syekh Islam Ibnu Taimiyah taala di kitab Al-Ubudiyyah wan nasu fi hada ala darajat mutafawitah la yuhsi tarafaiha illa Allah. Jadi manusia itu ya, ternyata berkaitan dengan pengamalan atau ibadah atau umbudiyah itu mereka ada tingkatannya, bahkan di antara mereka juga berbeda-beda. Fa akmal khalq wa afdalahum wa alahum wa aqrabahum ila Allah wa aqwahum wa ahdahum atamahum ubudiyah lillah min hadzal wajh. Jadi orang yang paling sempurna, yang paling utama, yang paling tinggi derajat, yang wa aqrabahum ila Allah dan yang paling dekat insyaallah adalah orang yang paling kuat ketakwaannya, dan tentunya orang tersebut mampu untuk melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Nah, jadi di antara mereka famin man yahsul lahu asyai' al-katsir, ada yang dia memiliki keilmuan atau pengetahuan ya, tentang syariat ini sehingga dia mampu untuk melaksanakan hakikah al-ubudiyah. Namun ada juga yang mereka tidak mengerti, tidak paham, bahkan berani untuk menentang. Jadi wa minhum man la yahsul lahu syai', tidak ada sama sekali keimanan pada dirinya sehingga terjatuh kepada al-kufur. Namun ada juga yang mengerti sebagian ya, dan juga tidak memahami sebagiannya lagi. Naam. Walihada lamma haddadu Nabiyallahu dan alaihi salatu wassalam qala mutahaddiyan lahum. Ya, di sini juga ya, membuktikan ketika orang itu memiliki beberapa perbedaan ya, idrak ya, pengetahuannya terhadap ma'rifatullah dan juga tetap syariat Islam ya, sebagaimana Nabiyallah Hud ya, yang ketika itu memberikan suatu peringatan, bahkan berani untuk menentang kaumnya yang mereka tidak mau beriman kepada Allah. Inni ushidullah wa syhadu anni bari'u mimma tusyrikun. Semuanya Allah itu aku jadikan sebagai saksi, maka saksikanlah aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Min duni fakiduni jamia tsumma la yutunzirun. Kalau engkau ingin melakukan suatu makar, tipu daya, maka keluarkanlah semuanya. Jangan kalian tunggu. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum min dabbatin illa huwa akhidhun minasiyati inna rabbi 'ala sirati mustaqim. Sesungguhnya aku ini bertawakal kepada Allah, itu Rabb ku dan Rabb kalian, dan tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini illa huwa akhidhun binasiyatiha, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ya, ubun-ubunnya, itu menguasainya ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka perbuat dari penentangannya atau ingin membuat makar, ingin membunuhnya dan sebagainya. Nah, bahwa rajul wahid, padahal hanya seorang, tapi dia berani untuk apa? Hadda daula atiyah qawiyah, yang mengingkari tentang syariat Allah. Dan tentunya nanti akibatnya apa? Fakanat an-natija annallaha najjahu wa ahlaka hadhihi ummah al-atiyah an-akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menolong orang yang senantiasa beriman, yang senantiasa bertakwa. Sedangkan orang yang menentang syariat Allah, maka wa ahlaka hadhihi ummah, akan dihancurkan oleh Allah seluruhnya. Ma'anahum yaqulun yahud ma ji'tana bibayyinah wa ma nahnu mitarika lihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Padahal kaum Yahud itu mereka menentang, wahai Hud, datangkanlah kepada kami itu suatu bukti yang mana kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Hadhihi a'zamu ayah wa mu'jizah kabira annahu tahaddahum hadha at-tahaddi wa indahum al-quwwah wa lam yastati'u ay yasilu ilayhi quwwatihim wa jabarutihim wa huwa yaqulu lam fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ini termasuk dari ayat yang agung, dan ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Hud. Padahal mereka itu memiliki fisik kekuatan yang luar biasa, mampu membuat apa, istana dari gunung batu yang mereka pahat. Kekuatannya luar biasa. Namun ternyata mereka itu adalah memiliki al-kibr, kesombongan, yaitu tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Hud mengatakan, fakiduni jami'a, silakan kalian melakukan atau memberikan tipu daya semuanya kepadaku, dan janganlah kalian menunggunya. Nah, taib. Wahada huwa haqiqah dinul Islam alladhi arsala bihi rusul lahu wa anzala bihi kutubahu wa huwa an yastaslima al-'abdu lillahi la ghairi. Maka pentingnya untuk memahami bahwasanya hakikat dari dinul Islam, dari agama Islam yang diutus, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran Islam, bahkan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia itu untuk senantiasa beriman kepada Allah. Ayyastaslima al-abdulillah la li ghairi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ikhtiyariyah. Artinya dari pilihan dia, keinginan dia. Bukan dalam bentuk paksaan. Ayyastaslima al-abdulillah la li ghairi. Jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah. Ataupun seseorang mengikuti hawa nafsunya. Jadi senantiasa bisa mengendalikan dirinya untuk menjalankan ibadah, menjalankan keimanan, menjalankan ketakwaan kepada Allah. Nah, maka penting seorang muslim untuk senantiasa kokoh keimanannya, bersabar di atasnya. Nah, karena ini adalah hakikat dinul Islam alladhi arsala bihi rusula wa anzala bihi kutubah. Nah, Jadi makna Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ati minasyirki wa ahli. Ya. Jadi seorang setelah menyatakan Islam, berarti dia harus apa? Menyerahkan segala bentuk urusan dia, terutama ibadahnya, ya, lillah, itu kepada Allah, bitauhid. Jadi hanya kepada Allah sajalah dia serahkan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ati minasyirki wa ahli. Dan tentunya dia juga harus apa? Al-intiyad. Ya. Harus tunduk, ya, terhadap segala bentuk ketaatan. Apakah itu bentuknya perintah atau larangan. Ya. Kalau perintah berarti dia harus menjalankannya. Ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh istiqomah dan kesabaran dan ikhlas. Ya. Kemudian juga harus meninggalkan apa yang di larang Allah, harus bersabar untuk tidak melaksanakan larangan Allah. Wal bara'ati minasyirki wa ahli, dan juga harus menjauhi, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini adalah makna al-Islam secara sempurna. Wa hada makna al-Islam alladhi syara'allahu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna Islam yang benar, yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-Islam al-ikhtiyari. Islam yang ikhtiyari, yang dia melakukannya memang dengan kesadaran dia, dengan penuh semangat dan juga kesabaran. Dan tidak lupa dia banyak meminta pertolongan kepada Allah. Adapun al-Islam al-ittirari, ya, tetap orang itu bisa tunduk, ya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia menentang Allah ataupun tidak, maka ada istilah al-Islam al-ittirari. Ya. Jadi mau tidak mau, pasti dia akan terkena juga. Al-madkur fi qawlillah walhu aslam. Man fis samawati wal ard. Jadi semua yang ada di muka bumi, di langit dan di muka bumi ini, semuanya tunduk kepada Allah. Tunduk terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-Islam al-ittirari. Ya. Yang mereka semuanya tidak akan bisa lepas dari akdari al-kauniyah. Walisati'una raddaha wa takhallus minha, tidak bisa untuk menolaknya atau berlepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpakan kepadanya suatu musibah, penyakit atau yang lainnya, dia tidak akan bisa untuk menghindarinya, kematian dan sebagainya. Karena itu adalah ketundukan suatu makhluk kepada Al-Khaliq. Baik. Jadi fal mustaslimu lahu wa li ghairi musyrik. Adapun orang yang dia ternyata beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka dikatakan orang yang musyrik. Wal mumtani anil istislam lahu mustakbir. Adapun orang-orang yang menolak, tidak mau untuk menjalankan ajaran Islam, ya, apakah dia mengerti, paham ataupun tidak? Kalau dia tidak menjalankannya, ya, sekalipun dia kelihatannya orang yang baik, tapi tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, tetap dia dikatakan mustakbir, orang yang sombong. Ya. Nah, kan ada orang yang dia itu baik, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan syariat Allah. Ya dan billah. Nah, sekalipun dia sudah dinasihati berkali-kali, dia tidak mau. Lahu ulunun la yasma'una biha. Dia punya telinga, tapi telinganya ternyata tidak dipakai untuk mendengarkan yang baik dari nasihat. Walau a'yunun la yusiruna biha. Dia tahu itu benar, tapi ternyata mata tidak bisa melihat. Maka sama seperti apa? Seperti al-an'am, binatang ternak, bahkan mungkin lebih jelek lagi. Nah, وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها من قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Kemudian ada juga hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhraja Al-Bukhari Muslim. Sesungguhnya surga ini tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kesombongan. Apa makna sombong itu? Batarul haq wa gomtun nas. Itu makna sombong yang benar. Batarul haq, menolak kebenaran. Itu namanya orang yang sombong. Wa gomtun nas, dan merendahkan orang lain, merendahkan orang manusia, meremehkan, melecehkan, membuli dan sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Apakah dia merendahkan yang baik dengan lisannya atau dengan isyarat? Wailul likul humazatil lumazah. Bahkan Allah mencela orang-orang ataupun celaka orang-orang yang dia memiliki sifat tadi. Memiliki sifat mencela baik dengan lisannya atau dengan isyarat. Kan bisa dengan isyarat. Dia tidak senang dengan orang lain. Itu bisa dengan isyarat. Sekalipun dia tidak tidak mengucapkan dengan lisannya, seperti tidak mau menolehnya, seperti tidak ingin memberikan salam atau tidak ingin menjauh salam. Itu sama. Apa bedanya? Itu adalah orang sombong. Apakah dia punya jabatan atau tidak, maka dia kategori mustakbir. Dan ini innal jannata la yadkhuluha man fi qalbi mithqala dzarrah. Tidak akan masuk surga sekalipun dia punya sedikit di dalam hatinya, memiliki sifat sombong. Jadi sombong itu tadi apa? Batrul haq wa gontun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan melecehkan atau merendahkan, menghinakan manusia. Kama anan nar la yadkhuluha, demikian juga neraka tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang masih ada keimanannya sekalipun sedikit. Dia memiliki keimanan sedikit, itu bisa masuk surga. Artinya tidak akan masuk ke dalam neraka, mungkin khalidan fiha, tidak akan kekal. Mungkin kalau dia memiliki dosa, itu kan masih atillah, tergantung dari kehendak Allah, apakah dia disiksa dulu atau tidak. Yang pasti dia tidak akan masuk ke dalam neraka khuludan atau secara kekal. Jadi kalau dia masih ada keimanan, berarti dia kemungkinan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu nanti mutafawit di darajati, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang tadi dia mustaslim lahu, yang dia ternyata berserah dirinya kepada Allah wahdah. Ada juga yang dia itu ternyata masih mengimani kepada selain Allah, meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau mudarat sama seperti yang Allah berikan. Ya dan lillah, maka ini musyrik. Ada juga yang mumtani. Mumtani itu macam-macam. Memang dia kulliyan tidak mau untuk masuk ke dalam Islam sama sekali, atau bisa jadi hanya sebagian saja. Dia tidak menentang, cuman dia tidak menjalankannya. Bisa. Jadi orang yang demikian tetap dia akan mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman yang Allah akan berikan. Tergantung dari masyiatillah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah, bukan orang-orang yang mustakbir. Tetap kita termasuk orang-orang yang mustaslim lahu wahda. Nah, natunakala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.